Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi al-Mujtaba. Pendengar yang dikasihi Allah, hari ini adalah tema baru dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Bila beberapa hari yang lalu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menghadap kepada Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa terlebih dahulu. Panjang sekali doanya, karena memang dia merasa kurang percaya diri untuk menghadap raja yang begitu otoriter. Setelah doa dipanjatkan, Allah berkata kepada Nabi Musa, "Doaku, doamu aku kabulkan, dan itu mudah bagiku." Untuk memotivasi, memberi semangat, memberi inspirasi kepada Nabi Musa beserta saudaranya Harun, yang akhirnya dikabulkan doa Nabi Musa dengan diangkatnya Nabi Harun sebagai wakilnya, Allah menggambarkan kepada Nabi Musa betapa banyak nikmat yang telah diberikannya, betapa dahsyatnya kekuasaan Allah yang dipertunjukkan dalam kehidupan sejak Nabi Musa kecil hingga dia dewasa. Maka pada ayat 42 ini Allah berkata kepada Nabi Musa, "Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi zikri." Pergilah engkau bersama saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Berdoa sudah, motivasi juga sudah. Sekarang kembali kepada permasalahan awal. Engkau dipinta untuk menghadap Fir'aun. Pergilah, bekalku yang terakhir, kata Allah. Wala biayati. Pergilah dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Yang kedua, jangan lupa mengingatku. Ada dua hal. Kesuksesan yang mungkin selalu diraih oleh mukmin karena dua hal inilah. Tidak saja terjadi pada zaman Nabi Musa, sekarang dan akan datang pun seseorang akan berhasil apabila dia selalu mengingat tanda-tanda kekuasaan Allah dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi. Ada kekuasaan Allah. Bagaimana alam semesta menciptakan hujan yang begitu mudahnya, membuat manusia belajar dari kekuatan alam ini, air sebagai sumber energi. Bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah dengan surya, sinar matahari, menjadi pembelajaran bagi dia untuk menjadikan matahari sebagai sumber energi. Ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah dengan mempelajari alam semesta, mengeksplorasi sumber daya alam dengan tetap menjaga lingkungan dan ramah terhadapnya. Kemudian semua itu dilanjutkan dengan zikir, mensyukuri nikmat Allah. Matahari ciptaannya, syukurilah. Hujan ciptaannya, syukurilah. Flora dan fauna, anugerah yang diberikannya kepada kita, syukurilah. Begitu juga ketika Nabi Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun, jangan lupa dua hal. Sehebat apapun Fir'aun, dia adalah makhluk Allah yang terbatas. Allah dengan kekuasaannya maha kuasa dan tak terbatas. Ingat itu. Yang kedua, jangan lupa berzikir dan mengingat Allah. Untuk lebih jelasnya masalah zikir di bulan suci Ramadan ini dan masalah mengingat kekuasaan Allah sehingga sedikit lapar tidak terasa karena begitu dahsyatnya kehebatan puasa ini, kita perdengarkan Ustaz Fajrul Haq memberikan komentarnya. Ya. Terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat ini mengingatkan kita, yaitu bagaimanapun di bulan yang suci ini kita melakukan kegiatan, jangan sampai kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama sekali, sebagaimana dipesankan Allah kepada Nabi Musa ketika menyuruh Nabi Musa dan Harun menghadap Fir'aun. Maka di sela itu juga Allah mengingatkan kalian berdua, kata Allah, wala taniya fi dzikri, jangan sampai kalian lalai dalam mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah inspirasi kekuatan yang mesti kita bangun dalam kehidupan keluarga besar kita di bulan Ramadan ini. Bagaimanapun banyaknya pengorbanan kita dalam keluarga, tapi jangan lupa kita bentengi dengan zikir kita kepada Allah agar menjadi sebuah kekuatan yang betul-betul optimal, karena kita langsung dikontekkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihubungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah berjanji. Seperti juga contohnya dalam sholat Jumat, ketika datang idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, itu adalah menunjukkan konteks yang sama. Apabila kita dipanggil dalam salat Jumat itu, walau bagaimanapun kegiatan kita, kata Allah, fas'au ila dzikrillah, berupayalah semaksimal mungkin agar kita ini tidak digolongkan Allah menjadi orang yang sangat lalai dalam kehidupan kita. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunlah salat Jumat tersebut di sela-sela kehidupan, kesibukan kita yang tidak menentu dalam kehidupan dunia ini. Maka ketika datang ke masjid, berzikirlah kita, bertasbihlah kita. Apa yang kita sudah rencanakan betul-betul kita pasrahkan kepada Allah, sambil memohon kepada Allah sebagaimana Nabi Musa terus memohon kepada Allah. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui permohonan Nabi Musa kepada Allah. Permohonan itu adalah bagian dari zikir. Permintaan itu juga adalah bahagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja dilakukan selesai sholat, tapi setelah sholat pun perlu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak culas dalam perniagaan, dalam jual beli, tidak terjadi kecurangan disebabkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya perkataan kita bagus selalu, waqulu qawlan sadida, itu disebabkan karena kita jangan sampai lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan yang besar agar keluarga kita tetap utuh dalam menghadapi bahtera kehidupan itu. Itu saya, Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir inspirasi kita menemukan kesimpulan yang cerdas. Berpegang pada kuasa Allah, mengingatnya adalah modal dasar kesuksesan hidup di dunia ini. Bila kita ingin sukses dan tidak ada yang ingin gagal dalam kehidupan ini, menjadi orang yang berpuasa-puasanya karena Allah, berhari raya-hari rayanya karena Allah, maka itu semua tidak lepas dari mempelajari, berpegang teguh pada kuasa Allah, dan selalu mengingatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.